7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 28 April 2023 bersama saya Agus Agandi dan Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syedaralun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Syedaralun, selama musim lebaran, jumlah penumpang yang menggunakan jasa pelabuhan penyeberangan Ulele menuju Pulau Sabang meningkat. Peningkatan tersebut terjadi sejak hari pertama lebaran. Bahkan antrian panjang di dermaga sempat terjadi, di mana kendaraan yang didominasi roda 4 mengantri sejak pagi kemarin mulai dari gerbang pelabuhan di kawasan wisata Pantai Ulele. Tata Usaha Pelabuhan Penyeberangan Ulele Fitri Suryadi mengatakan, banyak dari pengguna pelabuhan tersebut merupakan wisatawan lokal dan nasional yang hendak berlibur ke Sabang. Kebanyakan wisatawan lokal, namun juga ada wisatawan nasional yang dari luar Aceh. Dikatakannya sempat terjadi antrian di kawasan pelabuhan dikarenakan antusias pengguna jasa berangkat ke Sabang. Untuk grafik penumpang berdasarkan data hingga 24 April mengalami peningkatan hingga 34%. Di mana rata-rata masyarakat yang berangkat ke Sabang sebanyak 12.115 dan yang datang 10.749. Kemudian untuk kendaraan roda 2 sebanyak 5.273 dan roda 4 1.377. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Syedaralun. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Langsa yang dilaporkan oleh Zubir. Syedaralun, mobil pickup yang terlibat tabrakan dengan dua mobil pribadi di Jalan Medan, Banda Aceh, di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur, Kamis kemarin ternyata membawa beberapa ekor babi mati. Informasi diperoleh dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Mobil pickup yang mengarah dari Banda Aceh ke Medan membawa beberapa ekor babi yang telah mati. Bahkan, satu orang di mobil pickup tersebut awalnya dilaporkan sempat tidak bisa keluar dari dalam mobil karena posisinya terjepit. Aparat TNI dan Polri setempat bersama masyarakat juga dibantu puluhan personel rider khusus 111 Karma Bakti yang kebetulan sedang melintas dengan truk TNI berhenti di lokasi membantu menarik mobil pickup. Data sementara diperoleh, insiden kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Kini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Langsa yang telah berada di lokasi insiden kecelakaan. Beberapa korban luka parah juga dikabarkan telah dibawa ke RSUD Langsa, sedangkan korban yang luka ringan dibawa ke Puskesmas Sungai Raya. Akibat kecelakaan itu, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Desa Bukit Selamat, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan sempat macet panjang. Setelah dari Langsa, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Syedaralun, ratusan guru SMA maupun SMK, SLBN Biren, baik negeri maupun swasta, mulai Kamis kemarin melakukan pemeriksaan atau tes urin di BNNK Biren. Tes urin bagi para guru ini merupakan tindak lanjut surat edaran Sekda Aceh beberapa waktu lalu dengan meminta para guru melaksanakan tes urin sebagai salah satu cara deteksi dini ada tidaknya tenaga pendidik tersangkut dengan zat berbahaya. Data yang diperoleh serambinews.com ada 685 para guru status aparatur sipil negara dari 32 SMA, SMK, dan SLBN mulai dari Samalanga sampai Gandapura yang akan menjalani pemeriksaan urin. Jadwal pemeriksaan urin diatur sedemikian rupa, mulai dari pagi, siang, maupun sore. Selain itu, jajaran ASN di kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 4 Biren juga ikut tes urin. Kepala BNNK Biren AKBP Trisna Sapari Yandi SE mengatakan pelaksanaan tes urin berdasarkan surat Sekda Aceh. Atas dasar surat itu, maka BNNK Biren berkoordinasi dengan Capdin maka dilakukan tes urin. Dalam pemeriksaan tes urin, masing-masing individu dilakukan sesuai standar dan dipantau sampai ke kamar kecil. Hasil tes urin disampaikan kepada masing-masing sekolah nantinya setelah seluruhnya selesai. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Syedaralun. Setelah dari Birun, kali ini ada berita dari Melabuh yang dilaporkan oleh Sa'adul Bahri. Syedaralun, guna mengantisipasi tindak kejahatan seperti pencurian dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, Polres Aceh Barat masih terus melakukan patroli ke rumah-rumah kosong hingga 1 Mei 2023. Para personel polisi dengan menggunakan sepeda masuk ke lorong-lorong yang banyak rumah kosong karena ditinggal pemiliknya yang mudik. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso mengatakan, untuk menciptakan keamanan di wilayah hukumnya sejak menjelang dan setelah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, personilnya melaksanakan patroli rumah kosong atau patroli preventif di permukiman warga. Polisi terus berupaya memberikan keamanan kepada rumah warga yang ditinggal mudik. Kapolres mengatakan anggotanya menyisir pemukiman warga sembari memberikan imbauan Kamtibmas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudaralun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, restoran di Labuan Bajo disidak bupati setelah diketahui makanan Jokowi mengandung formalin. Saudaralun, seusai ditemukan kandungan formalin pada buah yang hendak disantap Presiden Jokowi saat berkunjung ke Labuan Bajo, sejumlah restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, disidak. Sidak dipimpin Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, didampingi Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat, Gabriel Bagung, bersama tim Loka POM Manggarai Barat pada Rabu 26 April. Dalam sidak itu, tim Loka POM mengambil sampel beberapa jenis makanan di sejumlah restoran. Wakil Bupati Julianus Weng mengatakan, sidak ini dilakukan menyusul ditemukan kandungan formalin pada makanan yang hendak disantap Presiden Jokowi dan keluarga saat berlibur di Labuan Bajo. Pihaknya ingin memastikan ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa, terlebih menjelang helatan KTT ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Wakil Bupati memastikan semua restoran di Labuan Bajo akan diambil sampel makanannya untuk diuji tim Loka POM Manggarai Barat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan menindak tegas restoran jika ditemukan kandungan formalin pada makanannya. Syedaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, WHO temukan lagi obat batuk beracun buatan India. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Syedaralun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa sejumlah obat batuk sirup produksi India yang terkontaminasi telah ditemukan di Kepulauan Marshall dari Mikronesia. WHO telah menguji sampel dari obat batuk sirup merek Guafenesin TG yang dibuat oleh Kipi Parmasim LTD di Punjab. Hasil itu menunjukkan kadar dietilen glikol dan etilen glikol yang tidak bisa diterima. Kedua senyawa itu beracun bagi manusia dan bisa berakibat fatal jika dikonsumsi. Keterangan resmi WHO tidak merinci apakah ada orang yang jatuh sakit akibat meminum obat itu. Peringatan itu muncul beberapa bulan setelah WHO menemukan kaitan antara obat batuk sirup yang diproduksi di India dengan kematian anak-anak di Gambia dan Uzbekistan. Sudhir Patak, Direktur Pelaksana Kipi Parmasim, mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan telah mengekspor sebanyak 18.346 botol ke Kamboja setelah mendapatkan semua izin sesuai regulasi. Ia mengaku tidak tahu bagaimana produk itu bisa sampai ke Kepulauan Marshall dan Mikronesia. Keterangan dari WHO mengatakan bahwa obat yang digunakan untuk meredakan dada tersumbat dan gejala batuk itu diuji kelayakannya oleh regulator obat berbasis Australia, yakni Therapeutic Goods Administration. Obat sirup tersebut dipasarkan oleh Trillium Pharma yang berbasis di negara bagian Haryana. BBC tidak dapat menghubungi perwakilan Trillium melalui telepon. Pemerintah India juga belum menanggapi peringatan terbaru. India merupakan pengekspor obat generik terbesar di dunia, memenuhi sebagian besar kebutuhan medis di negara-negara berkembang. Pada Oktober tahun lalu, WHO mengeluarkan peringatan global terhadap 4 sirup obat batuk buatan Maiden Pharmaceuticals yang menyebabkan kematian 66 anak akibat cedera ginjal di Gambia. Pihak berwenang dari pemerintah India dan produsen obat batuk Maiden Pharmaceuticals, keduanya membantah tudingan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 28 April 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.